الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن دين أعزني وأعزكم الله kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Jalalain. Kemarin sudah kita baca ayat yang ke-30. Dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para malaikat akan menciptakan makhluk sebagai khalifah fil ardh, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian para malaikat dengan apa yang telah terjadi mungkin menyebutkan ataj'alu fiha, apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu mayusidu fiha, orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya, wayasfiku dima, dan juga akan mengalirkan darah. Makhluk yang akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala menurut malaikat kemungkinan akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini sebagaimana yang sebelumnya kemarin disebutkan bangsa jin yang sebelumnya menjalankannya. Dan malaikat menyebutkan bahwasanya malaikat sudah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin beranggapan malaikat yang lebih berhak untuk dijadikan khalifah di atas muka bumi ini. Maka Allah menyebutkan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, sekarang kita masuk baik ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31. Suaranya terang. Lanjut 32. Baik. Qala al-Imam Suyuti rahimahullah wa'allama Adam al-asma'a ay asma'al musammayat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajari Adam alaihissalam al-asma'a, nama-nama, ay asma'al musammayat, nama-nama yang dinamakan benda-benda itu. Nah, lahirnya di sini benda-benda yang memang dibutuhkan oleh Adam dan anak keturunannya. Diberikan, diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam alaihi salam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan diajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama semuanya. Bi'an alqa fi qalbihi ilmaha. Dengan Allah memasukkan atau melemparkan di dalam hatinya ilmaha, ilmunya tentang namanya. Baik, apa yang di situ benda itu dinamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa aradahum ay al-musammayat. Kemudian aradahum, kemudian benda-benda tadi itu ditunjukkan alal malaikati, kepada para malaikat. Ditunjukkan kepada para malaikat. Naam, benda-benda tadi. Summa aradhum ilmu sammayat wa fihi taghlibul uqala. Dan di situ taghlibul uqala, kebanyakan mayoritas menggunakan uqala. Ya, dia di situ. Summa aradhum, hum ini kembalinya kepada asma, kepada benda-benda yang disebutkan namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menggunakan dhamir hum. Hum itu untuk uqala. Hum itu untuk yang berakal. Berarti benda-benda yang Allah tunjukkan kepada Adam alaihissalam dan kemudian disebutkan namanya, itu sebagian besar itu berakal karena menggunakan dhamir hum, bukan summa aradhaha, bukan menggunakan lafaz atau dhamir ha, tapi menggunakan dhamir hum. Berarti ini yang berakal. Naam, yang diajarkan kepada Adam alaihi salam. Baik. Alal malaikah, ditunjukkan kepada malaikat. Faqala, lalu Allah menyatakan lahum, kepada malaikat, tabkitan. Tabkit itu maknanya celaan. Ketika tadi malaikat merasa makhluk yang akan Allah ciptakan untuk sebagai khalifah di muka bumi itu akan membuat kerusakan, lebih pantas kalau malaikat yang jadi khalifah. Allah ingin buktikan makhluk yang baru ini lebih utama, ya, karena lebih tahu dibandingkan para malaikat, sehingga benda-benda tadi ditunjukkan oleh Allah kepada para malaikat. Anbi'uni ay ahbiruni, khabarkan kepadaku, beritakan kepadaku, sebutkan kepadaku. Sebutkan kepadaku bi asma'i haula al-musammayat, nama-nama benda-benda tadi, nama-nama barang-barang tadi yang telah dinamakan. In kuntum shodiqin, jika kalian wahai para malaikat betul-betul benar dengan apa yang tadi kalian nyatakan. In kuntum shodiqin fi anni la ahluku ahlama minkum, tunjukkan kepada kita benar apa yang kalian wahai malaikat sebagaimana kalian dugakan, bahwasanya anilah akhluku, aku tidak menciptakan aklamingkum, makhluk yang lebih pintar dibandingkan kalian. Jadi malaikat merasa mereka lah makhluk yang lebih pintar sehingga lebih pantas menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Maka Allah ingin membuktikan, buktikan kepadaku ucapanmu bahwasanya memang kamu itu makhluk yang paling pintar. Naam. Au annakum haqqu bil khilafah, atau memang kalian itu makhluk yang paling berhak untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Karena tadi malaikat menyebutkan mereka lah yang pantas jadi khalifah di atas muka bumi ini, bukan makhluk yang akan diciptakan oleh Allah. Allah ingin buktikan bahwa saya, kalau memang benar-benar mereka itu makhluk yang paling pantas menjadi khalifah di atas muka bumi ini, maka sebutkan nama-namanya barang-barang ini. Sebutkan kepada kami, sebutkan kepadaku nama-nama barang benda-benda ini. Baik. Wa jawabu syarti, dan jawab syarat dari tadi itu, dalla alaihi ma qablahu, ditunjukkan oleh apa-apa yang sebelumnya. In kuntum shodiqin, in kuntum shodiqin. Qalu, malaikat menyatakan, subhanaka ma suci engkau, tanzihan laka anil i'tirab alaik, tanzihan mensucikan engkau dari al i'tirab, pertentangan kepadamu, menentangmu. Malaikat mensucikan Allah subhanaka, mensucikan Allah dari makhluk yang menentang perintah Allah. La ilma lana illa ma'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Iyahu, kepadanya. Innaka anta, sesungguhnya engkau ta'kid lil kaf, innaka anta, innaka, sesungguhnya kamu, ditambah dengan dhamir anta, ya, ini sebagai penekanan, sebagai ta'kid penekanan untuk dhamir kaf, engkau, ya. Al-alimul hakim, maha mengetahui dan zat yang memiliki hikmah. Allati la yakhruju syai'un min an ilmi wa hikmatih. Al-alim al-hakim, menunjukkan yang tidak keluar sesuatu dari ilmu Allah dan dari hikmah Allah. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tidak keluar dari ilmunya Allah, Allah mengetahuinya, tidak lepas dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dari dua ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad yamunnu ala ba'di ibadihi, qad yamunnu, Allah Subhanahu wa taala qad, ketemu dengan fi'il mudhari' manna yamunnu, artinya menganugerahkan. Qad ketemu fi'il mudhari' berarti maknanya kadang-kadang, terkadang. Allah terkadang memberikan anugerah ala ba'di ibadihi kepada sebagian hamba-hambanya, bi'ilmin, dengan ilmu, la ya'lamuhu al-akharun, la ya'lamu, yang tidak mengetahuinya, al-akharun, orang-orang yang lainnya, annallaha ta'ala qad yamunnu ala ba'di ibadihi bi'ilmin la ya'lamuhu al-akharun. Allah terkadang memberikan ilmu kepada sebagian hambanya yang ilmu itu tidak diketahui yang lainnya. Naam. Allah berikan anugerah kepada seorang hamba mendapatkan ilmu, orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu, sebagaimana Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam dan tidak memberikan ilmu kepada para malaikat. Naam. Ada orang-orang yang ahli misalnya dalam ilmu al-faraid yang tidak diketahui oleh orang yang lainnya, dia unggul di bidang itu. Ada sebagian orang yang ahli dalam bidang hadis yang ada orang yang lihat tidak mengilmui tentang masalah itu, sehingga di kalangan para ulama pun ada di antara mereka yang jago dalam masalah tafsir, yang kemudian lemah dalam masalah lughah. Ada yang jago dalam masalah lughah tapi lemah dalam masalah hadis. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada di antara hamba-hambanya yang tidak diberikan kepada hamba yang lainnya. Nah. Kemudian yang kedua, dari ayat ini bisa kita ambil faedah jawazu imtihanil insan. Jawazu imtihanil insan, bolehnya menguji seseorang. Bolehnya menguji seseorang. Nah, apalagi orang itu misalnya ngaku-ngaku dia mahir. Ya, boleh untuk diuji. Maka Allah menguji para malaikat ini yang mereka menyatakan lebih berilmu, lebih pantas sebagai khalifah dibandingkan makhluk yang akan diciptakan oleh Allah. Maka Allah uji mereka. Ambi'uni bi asma'iha, terangkan kepadaku, jelaskan kepadaku, sebutkan kepadaku nama-nama barang-barang ini. Ini ujian. Boleh menguji seorang yang mengaku-ngaku pintar dan ngerti. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, annal malaikata tatakallam. Malaikat itu bisa berbicara. Malaikat itu bisa berbicara. Ketika Allah menyatakan ambiuni, khabarkan kepadaku, tentu malaikat akan mengkhabarkan, menyebutkan dengan bersuara. Ini menunjukkan malaikat itu bisa berbicara, apalagi menyatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat itu makhluk Allah yang bisa berbicara. Nah, kemudian faedah berikutnya dari ayat, dua ayat ini, i'tiraful malaikah bi annahum la ilma lahum, pengakuan malaikat pengakuan malaikat bi annahum, bahwasanya mereka itu la ilma lahum, tidak ada ilmu bagi mereka illa ma 'allamahumullah, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Pengakuan para malaikat bahwa mereka itu tidak berilmu kecuali apa-apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Naam. Ini yang ke sana bunyi ya. Nyala. Oh. Baik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengakui tidak berilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepadanya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sifat yang mulia mengakui ketidaktahuannya, bukan kemudian menutup-nutupi kejahilannya. Kalau tidak tahu, mengakui ketidaktahuannya dan menisbahkan ilmu yang telah dia miliki kepada orang yang mengajarinya, illa ma'alam tanah. Nah, iktiraf, pengakuan tentang keutamaan orang-orang yang mengajarinya, bersyukur kepada orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Pernyataan malaikat. Naam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ini dijadikan wiritan. Jadi ayat ini dijadikan wiritan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu dari malaikat. Kalau ini dijadikan wirid, dibaca terus, dibarengi dengan puasa, dibarengi dengan puasa, nanti tanpa seseorang itu belajar berbagai macam seni bela diri, ya, maka dia bisa otomatis menguasai berbagai macam seni bela diri. Jadi ayat ini baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, terus dibaca ba'da sholat wiritan itu, dibarengi dengan puasa 3 hari. Nah, nanti kalau sudah jadi, sambil merem di wirid ini, tinggal membayangkan pengen jadi apa. Ya, pengen jadi Mike Tyson, ya, langsung dia bisa. Pengen jadi apalagi, siapa lagi, ya, ahli kungfu bisa, tanpa perlu belajar kemana-mana. Hanya mewiridkan ini bisa, nggak perlu belajar tapak suci, nggak perlu belajar pagar nusa dan berbagai macam aliran bela diri. Nah, ini kalau diamalkan manjur. Nah, katanya ilmu dari malaikat, katanya, tapi ini bukan ilmu dari malaikat. Nah, jadi nggak usah dicoba-coba, cukup sudah ada yang membuktikan, ya, cukup saya aja yang membuktikan, jadi nggak usah diulangi lagi. Nah, baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini iktiraf malaikat mengakui ketidaktahuannya. Dari sini bisa kita ambil faedah, hendaknya manusia itu sadar diri, ya, sadar diri, sadar posisi. Jangan menyombongkan dirinya, sadar diri siapa dia itu. Sadar posisi, posisi dia itu sebagai apa. Sadar diri, sadar posisi, terakhir sadar rai. Gak terlalu ganteng kok ya. Gak usah muluk-muluk apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Hei, di sini setiap orang hendaknya menyadari kedudukannya, menyadari kedudukannya. Jangan mengaku-ngaku apa yang dia tidak kuasai, mengaku berilmu padahal tidak. Nah, sehingga ketika dia salah pun ngeyel, membela dirinya biar tidak kelihatan salah. Ini la ya'rifu qadra nafs, tidak mengenal kadar dirinya, ya. Menempatkan posisi dia di atas tempat yang sebenarnya. Nah, makanya siapa As-Sa'di, ya, ketika beliau ditanya, beliau menjawab wallahu a'lam, tidak tahu. Kemudian kata sang penanya, mungkin kecewa. Kadang misalnya Imam Malik, kalau ada orang datang itu jalan kaki melewati gunung jauh-jauh mau tanya, sudah sampai tempat perjalanan satu bulan ditanya wallahu a'lam jawabannya. Ini kan yang nanya wis kadung adu-adu, menghabiskan waktu lama, kesel, ternyata jawabannya wallahu a'lam. Jadi kayak ngersulo, percuma lah. As-Sa'di sama ditanya kemudian dijawab wallahu a'lam. Anta imamul Irak, anda itu imam di Irak. Nah, ditanya kok jawabannya wallahu a'lam. Apakah anda enggak malu? Kata As-Sa'di, malaikat lu enggak malu ketika ditanya enggak tahu. Dalam menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat aja enggak malu, apalagi saya. Baik. Ini menunjukkan nah mengenal kadar dirinya, ya. Ya arifu qadra nafsi. Jangan gemede, ya, menempatkan diri yang bukan pada posisinya. Baik. Kemudian juga dari sini bisa diambil faedah syiddatut ta'zimil malaika lillah, malaikat itu sangat mengagungkan Allah. Syiddatut ta'zimil malaika, malaikat itu sangat mengagungkan Allah. Nah, sangat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ayat ini bisa kita ambil faedah isbat ismaini min asma'illah, menetapkan dua nama dari nama-nama Allah, Al-Alim dan Al-Hakim. Itu disebut nama. Al-Alim itu nama, ya, wazannya fa'il. Al-Hakim itu nama, memiliki sifat dzul ilmi, yang memiliki ilmu, memiliki sifat dzul hikmah, yang memiliki hikmah, ya. Namanya Al-Alim, sifatnya dzul ilmi, ya. Baik. Itu faedah yang bisa kita ambil darinya. Baik. Astagfir. Lihat yang berikutnya. Qala ta'ala, ya Adam, wahai Adam, ambihum, ajari, beritakan kepada mereka, ay al-malaikat, beritahukan kepada mereka, kepada malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, ay al-musammayat, yang dinamakan. Fasamma kulla syai'in bismih, lalu malaikat pun menyebutkan nama-nama semua benda-benda yang telah Allah ajarkan kepada Adam. Wa dzakara hikmatahu allati khuliqa laha, dan Allah menyebutkan hikmah yang mana Allah menciptakannya. Falamma ambahum bi asma'ihim, dan ketika Adam telah memberitahukan nama-namanya kepada para malaikat, qala ta'ala lahum muwabbihan, Allah Ta'ala menyatakan kepada malaikat muwabbihan, mencelanya, alam akul lakum, bukankah aku telah menyatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, sesungguhnya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi. Ma ghaba fihima, apa-apa yang gaib pada keduanya. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui ma tubduna, apa yang kalian tampakkan. Tuthiruna min qaulikum, yang kalian tampakkan dari ucapan kalian. Yang kalian tampakkan dari ucapan kalian, ataj'alu fiha ila akhirih. Ya, apa yang kalian tadi ucapkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Tusirruna min qaulikum, kalian, apa yang kalian tusirrun, sembunyikan, rahasiakan dari ucapan kalian. Lan yakhluqallahu akrama aliminna, apa ucapan yang disembunyikan malaikat, Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dibandingkan kami. Wala a'lam, Allah tidak ciptakan makhluk yang lebih pintar dibandingkan kami. Ini tidak terucap oleh malaikat, tapi Allah mengetahui. Ini yang disembunyikan oleh malaikat. Dan apa yang malaikat nyatakan, ya, ucapkan, yang tadi disebutkan, bahwasanya ataj'alu fiha mayufsidu fiha, ini yang diucapkan oleh malaikat, yang malaikat sembunyikan, yang tidak diucapkan malaikat, Allah tahu. Apa itu pernyataan malaikat, bahwasanya tidak ada makhluk Allah yang lebih pintar dibandingkan malaikat. Nah, tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia dibandingkan malaikat. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Baik. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbat kalamullah, menetapkan sifat kalam bagi Allah. Ya Adam, ini Allah berbicara yang bisa didengar. Baik. Dan juga bisa kita ambil faedah annallaha alimun bima fil qulub. Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Annallaha ta'ala alimun bima fil qulub. Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Naam. Duh, ini kan terkait dengan malaikat. Kok faedahnya Allah mengetahui apa-apa yang di dalam hati? Apakah berarti di dalam ayat ini menunjukkan malaikat itu punya hati. Kok faedahnya Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati, yang disembunyikan oleh hati, apalagi yang terucap dengan lisan. Ya, tadi disebutkan yang tersembunyi dalam hati. Pernyataan malaikat yang tidak disebutkan bahwasanya tidak ada makhluk yang lebih mulia dan lebih pintar dibandingkan malaikat, disebutkan itu Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati. Apakah berarti malaikat itu punya hati? Naam, malaikat itu punya hati. Ya. Malaikat itu punya hati. Ini disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Ya. Ketika membahas hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika hilang rasa terkejut dari hati-hati mereka. Ya. Para malaikat kalau Allah menurunkan wahyunya, mereka kemudian pingsan. Baik, ya. Ini menunjukkan mereka-mereka memiliki hati. Baik, mustahil. Wadkur idkulnal malaikah, dan ingatlah idkulna ketika kami menyatakan lil malaikah kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, sujudatahiyah, ini sujud untuk penghormatan, bil inkhina, dengan merendahkan badannya, membungkukkan badannya. Ini sujud nampeng hormatan. Ya. Naam. Fasajadu. Lalu mereka pun sujud, para malaikat itu sujud kepada Adam menjalankan perintah Allah, illa iblis. Kecuali iblis. Naam. Yang mana iblis tidak mau untuk sujud. Siapa itu iblis? Beliau sebutkan di sini wa abul jin. Iblis itu nenek moyangnya jin. Sebagaimana Adam itu nenek moyangnya manusia. Disebut iblis karena ablasa, karena putus asa dari rahmat Allah. Karena telah dilaknat oleh Allah, ya. Dia itu abul jin. Kana bainal malaikah, dan jin itu di antara malaikat. Ya. Aba imtana'a minas sujud, enggan untuk sujud. Wastakbara takabbara, anu sombong darinya. Enggan menjalankan perintah Allah. Ditambah menyombongkan dirinya, waqala ana khairun minhu, menyatakan aku lebih baik dibandingkan Adam. Wa kana minal kafirin fi ilmillah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir di dalam ilmu Allah. Ya. Kafir di dalam ilmu Allah. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil faedah darinya. Fadlu Adam alal malaikah, keutamaan Adam dibandingkan malaikat. Keutamaan Adam dibandingkan malaikat. Dari sisi mana ini? Ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam alaihissalam untuk menghormati Adam alaihissalam, ini menunjukkan Adam itu lebih mulia dibandingkan malaikat. Dan juga manusia yang beriman, manusia yang saleh itu lebih utama dibandingkan malaikat. Ya. Manusia yang saleh itu lebih utama dibandingkan malaikat. Nah, karena malaikat itu kerjanya ibadah terus kepada Allah. Adapun manusia itu diberikan hawa nafsu. Dia ketika dia menjalankan ibadah taat kepada Allah, dia memiliki keutamaan dibandingkan malaikat. Nah, faedah berikutnya dari ayat ini, annasujud li ghairillah, bahwasanya sujud untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, idza kana bi amrillah, jika itu perintah Allah, jika itu Allah yang merintahkan, fa huwal ibadah, itu adalah ibadah. Ya. Jika itu yang merintahkan Allah, itu adalah ibadah. Sehingga malaikat ketika sujud kepada Adam alaihissalam sedang menjalankan ibadah karena Allah yang merintahkannya. Sehingga keliru kalau orang menyatakan iblis itu abu tauhid, nenek moyang dan bapaknya tauhid. Karena ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia menolaknya karena tahu itu syirik. Karena yang merintahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah yang merintahkan, maka itu adalah ibadah. Nah, sebagaimana membunuh, ya, membunuh itu dosa besar. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail, itu ibadah, bukan kemaksiatan, bukan perbuatan dosa, karena yang merintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala apa yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Nah, kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, bahwasanya iblis, anna iblis jama'a sifatil dham, iblis itu mengumpulkan sifat-sifat yang tercela. Apa itu? Aba dan istaghfara, melanggar, enggan menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua, istighbar, sombong, ya. Enggan menjalankan perintah Allah dan sombong. Nah, ini iblis mengumpulkan dua sifat ini. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Taib. Dan masih berlanjut dialog dan kisah antara Adam dan iblis. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.